Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya mengkaruniakan nikmat anugerah hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam acara kajian rutin kita, kajian Ahad pagi setiap pekannya. Mudah-mudahan kegiatan dan amal ini menjadi kegiatan yang diridhai, amal yang diridhai, dicintai, dan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita kerjakan dari amal bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kitab Tajrid Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 854 Hijriah. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata beliau rahimahullah, menyambung keterangan beliau dari kitab yang baik ini, wa'lam annaka idza ta'ammalta jami'a tawa'if ad-dhalal wal bid'i wajadta asla dhalalihim raji'an ila syai'aini. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah, apabila engkau mencermati kepada semua kelompok sempalan atau sekte dari kelompok-kelompok yang tersesatkan jalannya dan kelompok-kelompok yang menyeru dan terseret ke dalam bid'ah, engkau akan melihat pada asal kesesatan mereka kembali pada dua perkara. Asal kesesatan mereka kembali kepada dua perkara. Yang pertama, ahaduha au ahaduhuma dhannuhum billahi dhannas sau. Yang pertama, mereka berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani, dan yang kedua, annahum lam yakduru rabba haqqa qadrihi. Mereka tidak memposisikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana haknya dengan sebenar-benarnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berburuk sangka kepada Allah adalah asal kesesatan, asal kekufuran bahkan. Iblis laknatullah alaihi berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga iblis pun menjadi kafir dan terusir dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian semua penyimpangan, semua kesesatan tidak lepas daripada berburuk sangkanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mereka menempatkan dhannya dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan terbimbing dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hamba sesuai dengan prasangkaannya ataupun dhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berburuk sangka jangankan kepada Allah, terhadap makhluk sekalipun, atau kepada hamba-hamba Allah, tidak dibenarkan seorang berburuk sangka. Bagaimana yang dia itu adalah Rabb, Zat yang maha adil, Zat yang maha sempurna, Zat yang tidak menzalimi sedikit pun hamba-hambanya. Apakah pantas dilemparkan kepadanya buruk sangka, diperhadapkan kepadanya buruk sangka? Tentunya ini adalah perbuatan yang amat besar. Demikian musyrikin berburuk sangka kepada Allah, mereka melihat ada yang lain dari selain Allah, ilah yang mereka bisa ibadahi, ilah yang mereka bisa sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berburuk sangka kepada Allah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa menerima hal ini. Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa menerima hal ini. Karena yang namanya kesyirikan niscaya tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan dibenarkan sedikit pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian orang yang syirik, dia menganggap Allah lemah, dia menganggap Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki satu kemampuan yang dengan kemampuan tersebut akhirnya dia mencari sekutu yang lain dari selain Allah, yang dia berharap, dia meminta dan seterusnya. Tentunya ini adalah buruk sangka yang amat jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan sedikit pun yang namanya sekutu ataupun tandingan di sisinya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. walahul mathalul a'la. Dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan sedikit pun yang namanya sekutu. Jangankan sekutu, anak, keturunan, dia tidak membenarkan terhadap dirinya. Bagaimana kok yang selain anak dan selain keturunan yang itu disekutukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketidakmampuan Allah. Ma'alallahi bi'aziz. Allah tidak lemah. Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mereka telah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah dikatakan asal kesesatan, asal penyimpangan. Sampai dalam perbuatan maksiat, seorang melakukan perbuatan maksiat karena berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyangka bahwa Allah tidak melihatnya. Dia menyangka bahwa Allah tidak mengawasinya. Dia menyangka bahwa dengan perbuatan dosanya tidak mengapa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tidak berbaik sangka kepada Allah. Bahkan dia berburuk sangka kepada zat yang maha mengawasi, maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, dan sama sekali tidak pernah mengizinkan hambanya untuk berbuat maksiat di sisinya subhanahu wa ta'ala. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh beliau, dan inilah yang tentunya diyakini oleh a'immatus salaf. Kesesatan itu beredar dari salah satu dari dua keterangan di sini tadi. Yang pertama adalah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dhannuhum billahi dhannas sawu. Kemudian, atau kita juga melihat penyimpangan dengan segala penyimpangannya. Penyimpangan misalnya orang-orang sufi dengan perbuatannya, dengan kesesatannya, dibangun di atas buruk sangkanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah membenarkan perbuatan mereka, membenarkan ritual mereka, membenarkan acara-acara mereka. Ini berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berbaik sangka. Tetapi berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah Allah membenarkan ritual mereka? Bagaimanakah Allah membenarkan acara-acara mereka dalam keadaan Allah telah mengutus nabinya dan rasulnya yang mencukupi dari semua kegiatan, dari semua ritual, dari semua amalan. Sehingga kalau mau selamat, ikuti nabinya. Tetapi karena mereka membangun agama mereka dengan berburuk sangka kepada Allah, mereka pun terjatuh di dalam kesesatan mereka. Wal iyadzubillah. Qala rahimahullah, yang kedua, adapun annahum lam yaqduru ar-rabba haqqa qadrihi, Mereka tidak memposisikan Allah sebagaimana dengan posisi yang sebenarnya, dengan hak yang sebenarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idz qalu ma anzalallahu ala bashar min syai'." Dalam suratul An'am ayat yang ke-91. Mereka tidak memposisikan Allah sebagaimana posisi yang sebenarnya, menempatkan Allah sebagaimana tempat yang sebenarnya. Ketika mereka mengatakan Allah tidak menurunkan manusia sedikitpun kepada hamba-hambanya dari kalangan Nabi. Jadi Allah tidak menurunkan dari manusia, Nabi dan Rasul sedikitpun kepada hamba-hambanya ini, kepada kita manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengutus, Dia tidak akan mengutus manusia, Dia akan mengutus malaikat supaya manusia itu dapat menerima. Tentunya ini adalah tidak menempatkan posisi Allah sebagaimana sebenarnya. Kenapa demikian? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah permisalan yang amat tinggi. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah penguasa yang tidak dapat disamakan dengan yang lainnya. Karenanya, untuk membimbing hamba-hambanya, untuk menunjukkan mereka kepada apa yang lebih lurus dari perkara mereka, Allah mendatangkan Nabi dan Rasulnya, mendatangkan, menurunkan agamanya, menurunkan kitabnya, supaya mereka terbimbing. Dan dengan apa yang datang dari sisi Allah, hamba-hamba ini menerimanya dan berpegang dengannya. Karena kita adalah manusia, Allah datangkan pula Nabi dan Rasul dari kalangan manusia. Nabi dan Rasul dari kalangan manusia. Karena kalau Allah mendatangkan selainnya, niscaya kita manusia akan mudah membantah, mudah menolak. Kita akan mengatakan, ya kan nabinya dan rasulnya malaikat, tidak bisa kita terima. Mudah kita membantah dan mudah kita menolak. Demikian tidak akan diterima oleh mereka keberadaan malaikat sebagai nabi dan rasul yang Allah datangkan langsung ke tengah-tengah mereka dengan beberapa sifat yang didapatkan pada manusia. Agar mudah mereka menerima, maka diturunkanlah oleh Allah, dan Dia yang paling mengetahui apa yang lebih layak, lebih pantas buat hamba-hambanya, apa yang lebih baik buat hamba-hambanya, Dia mendatangkan dan menurunkan, atau Dia mendatangkan dan mengutus manusia dari kalangan Nabi dan Rasul. Bahkan dari mereka sendiri, minhum, dari mereka sendiri. Karena kalau ada Nabi dan Rasul diutus dari selain mereka, itu juga akan menjadi satu alasan untuk penolakan. Namun dari kalangan mereka sendiri yang mereka kenal baik, yang mereka kenal terpercaya, yang mereka kenal jujur, dan mereka mengetahui sejarahnya, biografinya, latar belakangnya sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dari manusia yang terbaik. Tidak dari orang-orang fasik, tidak dari orang-orang pendosa, tidak dari orang-orang fajir, tapi manusia dari hamba yang sebelumnya dikenal baik oleh mereka sendiri. Ini semuanya tentunya pemudahan dari Allah untuk memudahkan mereka menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak bisa menempatkan kedudukan dan posisi Allah dengan sebenar-benarnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bahkan mereka menganggap bahwa mereka sebagai manusia tidak perlu diutus kepadanya Nabi dan Rasul. Cukup dengan keberadaan mereka. Bahkan mereka menganggap dengan diutusnya Nabi dan Rasul akan menyulitkan mereka. Ini tentunya tidak memposisikan Allah sebagaimana tempatnya, sebagaimana posisinya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur, dia yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Bukan kita yang mengatur. Dia yang lebih mengetahui mana yang lebih baik, mana yang lebih aslah, mana yang lebih lurus bagi hamba-hambanya, bukan kita. Kita, urusan kita saja tidak mengerti mana yang lebih baik, mana yang lebih lurus. Urusan kita saja. Urusan kita secara pribadi, kita tidak mengetahui mana yang lebih lurus, mana yang lebih baik dari perkara kita. Apalagi urusan yang lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui urusan hamba-hambanya sedetil-detilnya, serinci-rincinya. Bahkan ketika hamba ini belum ada, Allah telah menetapkan urusan hamba-hambanya 50 ribu tahun sebelum hamba ini diciptakan, telah ditetapkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Mereka tidak menempatkan Allah sebagaimana tempatnya, memposisikan Allah sebagaimana posisinya, bahwa dia itu adalah Rabb. Dia itu adalah zat yang maha sempurna, maha mengatur. Qala rahimahullahu ta'ala, falam yabdurhu haqqa qadrihi man dhanna annahu lam yursil rasula wa lam anzal kutuba bal tarakal khalqa sudan wa khalaqahum abatha. Dikatakan seorang tidak memposisikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana posisinya, sebagaimana tempatnya, dengan keagungannya, dengan kemahasempurnaannya, adalah orang yang menduga Allah tidak mengutus Rasul. Allah tidak mengutus Rasul. Ini adalah orang yang tidak memposisikan Allah sebagaimana tempatnya, posisinya, bahwa dia itu adalah Rabb. Allah tidak akan mengutus Rasul. Bahkan Allah tidak akan menurunkan kitab-kitab. Bahkan Allah membiarkan hamba ini sudan, hamba ini demikian saja dan Allah menciptakan mereka dengan abad, dengan sia-sia. Dibiarkan saja, dan penciptaan ini adalah penciptaan yang sia-sia. Ini tentunya yang pertama dari keterangan di sini oleh beliau, tidak memposisikan Allah sebagaimana posisi tempat yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya siapa yang berpandangan seperti ini sangat salah. Bagaimana Allah tidak mengutus Rasul? Bagaimana Allah tidak menurunkan kitab? Bagaimana Allah membiarkan makhluknya dengan sia-sia? Bagaimana mereka diciptakan tanpa maksud dan tujuan? Bagaimana? Karena seorang tidak mengetahui tentang Allah, muncul pemikiran seperti ini. Karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yajibu alaina an ta'alluma arba'a masail, wajib bagi kita untuk belajar 4 perkara. Dan dalam 4 perkara itu juga wajib bagi kita mengetahui 3 pokok. Satu di antaranya ma'rifatullah. Kita mengetahui, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu betul-betul kita kenali Allah, mengetahui Allah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Jangan sampai kita tidak mengenali Allah. Jangan sampai kita tidak mengetahui tentang Allah. Salah satu dari pengetahuan dan pengenalan kita terhadap Allah, kita mengetahui Allah mengutus Rasul. Allah menurunkan kitab. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, hamba-hambanya ini dengan maksud dan tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Bukan suatu yang sia-sia, bukan suatu yang tanpa maksud, tanpa tujuan. Dan bagaimana mereka bisa menyembah Allah? Ada yang membimbingnya, yaitu nabi dan rasul. Dan bagaimana mereka terbimbing dengan nabi dan rasul? Allah turunkan kitab dari sisinya. Sehingga boleh kita katakan semua orang kafir, mereka tidak bisa memposisikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana posisinya, sebagaimana tempatnya. Karena orang kafir dengan berbagai macam jenis kekufurannya demikian. Mereka diantaranya berpandangan tidak ada rasul, tidak ada kitab. Kita kehidupannya sekarang diberikan kehidupan, besok mati, nanti akan muncul lagi. Dan seterusnya keyakinan reinkarnasi atau yang lainnya. Kita diciptakan, setelah itu selesai urusan penciptakan kita sampai kita wafat. Ya subhanallah. Demikian remehnya penciptaan Allah ini di sisi mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wala qadra wala qaddarahu haqqa qadrihi man nafa umum qudratihi wa ta'allukiha bi af'ali ibadihi min ta'atihim wa ma'asihim. Wa akhrajaha an khalqihi wa qudratihi. Dan orang yang tidak bisa memposisikan Allah sebagaimana posisinya, bahwa dia itu adalah Rabb yang maha sempurna, maha menentukan, maha menetapkan, maha mengatur, adalah orang yang menolak keumuman qudrah, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala, menolak keumuman keterikatan hamba-hamba Allah dengan perbuatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perbuatan taat, dari perbuatan maksiat, bahkan mereka mengeluarkan ini semua dari penciptaan Allah dan dari kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatunya. Ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, berarti dia maha berkuasa, maha mampu, maha berbuat, maha mewujudkan, mengadakan. Karena itu, siapa yang menolak kemampuan Allah, dia telah mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kok dia ada dengan tiba-tiba, dia muncul di dunia ini dengan tiba-tiba, tanpa adanya pencipta. Suatu yang tidak mungkin. Pernah Abu Hanifah memberikan permisalan kepada orang yang menolak Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Hanifah, bisakah barang di pinggir sungai naik dengan sendiri ke atas perahu, lantas perahu menyeberang sendiri, kemudian turun barangnya? Kira-kira bisa? Orang yang mengingkari Allah dengan kekuasaannya, dengan rububiyahnya, menjawab tentunya ya tidak mungkin. Gimana kok ada barang bisa naik ke perahu sendiri, setelah itu perahu berjalan sendiri, setelah itu sampai di tujuannya menurunkan barang sendiri, kan tidak mungkin. Pastinya apa? Ada yang mengangkat barang tersebut, menaikkan barang tersebut, lantas melajukan perahu tersebut di atas air sampai ke tempat tujuannya, lantas menurunkan barang tersebut. Kalau itu tidak mungkin, kata Abu Hanifah, bagaimana mungkin alam semesta ini ada, diatur, terwujudkan, dan tertata tanpa ada pencipta? Itu bagaimana mungkin? Yang perahu aja kalian tidak bisa menerima, bagaimana mungkin dengan alam semesta yang demikian luar biasa keteraturannya, tanpa ada yang mencipta, tanpa ada yang mengatur? Di mana akal? Di mana akal? Karena itu tadi sudah dikatakan, orang yang tidak bisa menempatkan posisi Allah sebagaimana posisinya, tidak mengenali Allah dengan sebagaimana mestinya, dia menolak kemampuan Allah secara umum. dan dia menolak keterikatan atau ketergantungan perbuatan hamba-hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Qadariyah mengatakan kita ini bebas, tidak ada hubungannya dengan Allah, dengan perbuatan kita. Tidak demikian. Perbuatan hamba tidak bebas. Perbuatan hamba tidak lepas daripada pengaturan dan daripada penetapan dan dari kehendak Allah. Perbuatan apa saja, yang baik dan yang jelek, tidak lepas daripada ketetapan, kehendak dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sampai iblis sekalipun menjadi kafir, keluar dari surga, diusir oleh Allah, itu tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keterangan ini, hamba jangan merasa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa perbuatannya itu tidak lepas dari Allah, sehingga itu dia menyandarkan sepenuhnya dirinya kepada Allah, meminta pertolongan agar dia ditolong oleh Allah dengan perbuatannya, dengan amalannya, apa yang lebih utama, apa yang lebih baik dari amal ketaatan dan menjauhi amal maksiat. Tadi telah kita terangkan, atau tadi telah kita dengarkan, hamba ini telah diciptakan oleh Allah, hamba ini telah ditetapkan urusannya oleh Allah sebelum hamba ini diciptakan. Namun bukan berarti dengan ketetapan tersebut hamba tidak diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memudahkan hambanya. Allah memudahkan hambanya untuk melakukan kebaikan. Karena siapa yang menginginkan kebaikan, Allah mudahkan. Setiap kita khuliqa, tercipta dengan urusannya masing-masing dan akan dimudahkan dengan apa yang dia inginkan dari kebaikan. Maka siapa yang menginginkan kebaikan, fasayuyassir, dia akan dimudahkan oleh Allah beramal dengan amal kebaikan. Tetapi ketika kemudahan ini telah diberikan oleh Allah, namun dia lebih memilih amal kejelekan, maka karena dia memilih, Allah mempersilahkan. Silakan Anda ingin amal kejelekan, tapi ingat, dengan amal kejelekan ini tentunya akan mendapatkan balasan dengan ancaman dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita telah diciptakan dengan urusannya masing-masing. Dan setiap kita akan dimudahkan dengan kebaikan yang kita inginkan. Dan tentunya pula kalau kita ingin kejelekan, sesuai dengan yang kita inginkan, dimudahkan pula. Karena kita yang menginginkan kejelekan, silahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlus syakawa fasayuyassir, Adapun orang yang menginginkan kejelekan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan kejelekannya. Karenanya bagi orang-orang yang memiliki pandangan dan akal yang lurus untuk mencermati agar dia menjalankan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian orang yang tidak bisa memposisikan, mendudukkan dan menempatkan Allah sebagaimana posisinya, mereka mengatakan semua urusan hamba tidak ada hubungannya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini kalau Rabb itu adalah Rabb yang tidak sempurna. Tetapi Rabb yang menciptakan kita, yang mewujudkan kita adalah Rabb yang maha sempurna. Dia tidak membiarkan hambanya begitu saja. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur. Kita dengan teknologi modern sekarang ini menciptakan robot atau merakit robot. Dengan zaman modern, robot. Robot untuk membuat mobil, robot untuk membuat berbagai macam peralatan. Di zaman modern ini, robot kita ciptakan, tentunya yang tidak lepas juga semua dari pengadaan dan pewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi akal, diberikan peralatan yang lengkap, dimudahkan untuk merakit sebuah robot oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rakit robot ini. Robot ini kita inginkan dia tugasnya membuat atau memasang bagaimana peralatan mesin mobil sesuai dengan tempatnya. Yang mesin ini di sini, mesin ini di sini. Sebagaimana yang biasa kita mendapatkan penayangannya di media, bagaimana mobil itu dirakit. Kan robot yang ngerakit. Kalaupun sebagian masih ada memakai tenaga manual, manusia langsung, tapi sebagian besar pabrik-pabrik yang modern, yang sudah canggih itu dengan robot. Gimana kalau robot yang dirakit ini diinginkan untuk merakit mobil, kemudian robotnya malahan tidak mau merakit mobil? Bagaimana kira-kira kalau dia ngerakitnya kue donat? Apa yang terjadi? Wah, gak benar ini. Disuruh rakit mobil, jadinya kue donat. Kira-kira bagaimana yang merakit robot ini? Wah, gak beres ini. Mobil jadi kue donat. Misal, nerima gak yang perakitnya ini? Gimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya tentunya Allah telah menetapkan urusan hamba-hambanya dan tidak keluar daripada kehendaknya. Dia inginkan ini, maka ini yang jalan. Sebagaimana tadi perakit rob, perakit apa? Perakit mobil tersebut diinginkan, kamu ini ngerakit robot ini, kamu ini saya setting, kamu rakitnya mobil. Loh kok jadi kue donat? Misal, kan tidak bisa diterima. Demikian Allah Subhanahu wa taala, yang lebih sempurna tentunya. Zat yang maha menentukan. Maka siapa yang mengeluarkan Allah dengan kehendaknya dan penciptaannya dari hamba, dia itu orang yang tidak bisa memposisikan Allah sebagaimana posisinya, tempatnya. Demikianlah semua asal kekafiran. Demikianlah semua kekufuran. Demikianlah juga tentunya maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa menempatkan Allah pada posisinya. Sebagaimana tadi kita terangkan, dia tidak melihat Allah Maha mengawasi. Dia tidak melihat Allah akan mengazab. Dia tidak melihat bagaimana Allah nanti akan memberikan pahala. Dia tidak melihat, dia tidak memposisikan Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab. Sehingga dia enak aja berbuat dosa, enak aja berbuat maksiat. Dia tidak memposisikan Allah sebagaimana yang Allah kehendaki, dengan posisinya bahwa dia zat yang maha sempurna, zat yang akan memberikan azab kepada siapa yang menyelisih dan menentangnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala qaddarahu Allahu haqqa qadrihi, dan orang yang tidak menetapkan dan memposisikan Allah sebagaimana posisi yang sebenarnya, adadat haula alladzina qalu innahu yuaqibu abdahu ala ma lam yaf'alhu bal yuaqibuhu ala fi'lihi subhanahu. Dan juga sebaliknya dari orang-orang yang pertama tadi, yang diinginkan dengannya al-qadariyah, yang mengatakan kita ini lepas dari segala sesuatu kehendak Allah, kita bebas. Maka juga orang yang tidak bisa memposisikan Allah sebagaimana posisinya, lawan daripada qadariyah, bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya atau Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa hamba-hambanya dengan perbuatan yang dia tidak lakukan. Jadi annahu yu'aqib 'abdahu 'ala ma lam yaf'aluhu. Allah akan mengazab ataupun menyiksa hamba-hambanya dengan apa yang hamba itu tidak melakukannya, yaitu hamba itu terpaksa melakukannya karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini melakukan perbuatan dosa, menyimpang, karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Jabriyah yang mengatakan kita ini semuanya dipaksa oleh Allah. Tidak diberikan ruang oleh Allah. Dipaksa. Sebetulnya kita tidak mau melakukan maksiat, tapi dipaksa oleh Allah melakukan perbuatan maksiat sehingga kita pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tuduhan yang paling jahat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada hamba-hambanya akal dan juga telah memberikan kepada hamba-hambanya kehendak. Yang kehendak ini hamba melihat mana yang lebih baik, mana yang lebih baik untuknya. Demikian Allah berikan akal, akal untuk berpikir mana yang lebih baik untuknya. Karena kita hambanya diciptakan dengan akal dan diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita hambanya diciptakan tanpa akal dan tanpa kehendak. Sehingga Ketika Allah menyiksa hambanya nanti di hari kemudian, itu karena dosa yang dia lakukan. Bukan karena Allah yang menyuruh dia untuk berdosa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab hambanya dengan perbuatan yang sedikit sekalipun yang dilakukan oleh hamba, kalau Allah tidak mengampunkannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim. Hambanya tidak melakukan dosa, dipaksa untuk melakukan dosa, lantas diazab. Allah tidak zalim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim. Tidak memaksakan hambanya. Sebagai bukti, ada sebuah jalan. Jalan tersebut jalan yang lempeng, beraspal bagus, tidak ada lubang, tidak ada jurang. Kemudian ada jalan di sisinya, jalan yang rusak, bahkan mengkhawatirkan ada jurangnya, lubangnya. Bagi hamba kira-kira memilih yang mana kita? Kalau kita memilih yang baik, berarti kita telah menggunakan akal kita dengan baik. Kalau kita memilih jalan yang jelek, ya memang kita yang ingin kejelekan. Sudah di ini baik, ini jalan jelek. Kamu pilihnya ini, ya memang dasar kamu yang ingin kejelekan. Sehingga ketika kamu terjatuh, jangan salahkan yang membuat jalan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bal yu'aqibuhu 'ala fi'lihi. Bahkan Allah mengikop hambanya itu karena Allah yang melakukan perbuatan tersebut untuk hambanya. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dengan apa yang mereka sifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin berbuat jahat kepada hambanya, sangat gampang. Dan itu jauh dari hikmah Allah. Allah bukan penjahat. Allah maha baik, maha bijaksana, maha hikmah. Jauh dari sifat Allah, sifat jelek, sifat buruk, sifat khianat, sifat makar, itu bukan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin dia menciptakan hambanya, lantas kemudian dia ingin menyiksa hambanya? Itu jauh dari hikmah Allah. Sehingga ketika hamba itu nantinya disiksa oleh Allah di hari kemudian, itu karena dosanya. Karena perbuatannya sendiri, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, siapa yang berkeyakinan demikian, berarti dia tidak bisa memposisikan Allah subhanahu wa ta'ala pada posisinya dengan tempatnya yang benar. Wa idza istahala fil 'uqul ay yujbir as-sayyid 'abdahu 'ala fi'lin thumma yu'aqibhu 'alayhi fakaifa yasduru hadza min adalil adilin. Dan apabila suatu yang mustahil dengan akal kita, suatu yang mustahil dengan akal kita, akal kita tidak bisa menerima, ini tidak mungkin, akal kita tidak bisa menerima, ayyujubir sayyid, seorang tuan memaksa budak ataupun pembantunya melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh tuannya. Tuannya memaksa, kamu harus melakukan ini. Padahal perbuatan itu tidak dia sukai, tidak dia ridai. Tapi dia memaksa budaknya, kamu harus melakukan ini. Setelah budaknya melakukan itu, Kemudian tuannya lantas mengatakan, kamu kalau karena telah melakukan perbuatan ini, kamu saya ikop. Kira-kira masuk akal? Dia yang memaksa perbuatan yang dia tidak suka itu, ketika dilakukan perbuatan tersebut, yang melakukan perbuatan tersebut diikop. Akal tidak bisa menerima, dan ini tidak ada dalam cerita real, tidak ada cerita yang real, yang fakta seperti ini. Kalau ini tidak mungkin terjadi, bagaimana kok? A'dalul adilin, zat yang maha adil, yaitu Allah, melakukan perbuatan tersebut terhadap hambanya. Yaitu Allah memaksakan, memposisikan dirinya yang maha agung, memposisikan dirinya yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha jauh daripada kezaliman, memposisikan dirinya lantas memaksa hambanya melakukan perbuatan dosa, kemudian setelah hambanya melakukan perbuatan dosa sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, lantas Allah menyiksanya. Kira-kira masuk akal terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Yang tadi tidak masuk akal, yang didapati pada manusia tidak masuk akal, bagaimana mungkin ini masuk akal kepada zat yang maha sempurna? Bahkan nantinya di hari kemudian ada dari hamba-hambanya yang tidak ada padanya kebaikan sedikit pun. Sedikit pun tidak ada kebaikan padanya. Tetapi kemudian Allah memaafkan dia dan diangkat posisinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kok dikatakan dia bengis, penyiksa? Bagaimana kok dikatakan dia subhanahu wa ta'ala pemaksa? Inilah keyakinannya Jabriyah. Kelompok sekte sesat menyesatkan Jabriyah. Lawan daripada Qadariyah tadi. Mungkin kita mengatakan, kok sering disinggung Qadariyah, sering disinggung Jabriyah. Padahal pada realitanya di dunia nyata ini tidak ada ya kelompok yang mengatakan dan membawa bendera ataupun umbul-umbul, kami Qadariyah, kami Jabriyah. Tidak ada. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lainnya kecuali Syiah Rafidah dengan berani terang-terangan mengatakan kami Syiah, kami Naam, orang yang mendukung Ali dan seterusnya dengan kesesatannya. Maka jawabannya, kesesatan itu dengan bukan membawa bendera, tetapi dengan fikrah, pemikiran yang ada padanya. Selalu disebutkan Qadariyah, Jabriyah, bukan berarti suatu yang tidak terjadi di tengah-tengah umat ini. Bahkan ini yang paling banyak terjadi di tengah-tengah umat. Banyak orang berkeyakinan bahwa dia bebas melakukan sesuatu, tidak ada urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak yang berkeyakinan kita ini dipaksakan. Sampai-sampai ada yang mencuri, ada yang berzina. Ketika ditanya, kenapa kok Anda berzina? Kenapa kok Anda mencuri? Dia mengetahui mencuri dan berzina itu perbuatan maksiat. Tapi dia mengatakan, ya bagaimana lagi? Saya sudah diciptakan sebagai pencuri, saya sudah diciptakan sebagai penzina. Artinya dia telah menuduh bahwa Allah telah menetapkan dia sebagai penzina dan pencuri karena keinginan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencuri dan penzina. Inilah tadi yang diinginkan di sini. Dia dipaksa untuk berzina, kemudian setelah itu apa? nanti di iqab. Ini adalah pemosisian Allah, penempatan Allah tidak sebagaimana posisinya. Tidak sebenar-benarnya memposisikan Allah zat yang maha mengatur dan maha sempurna. Maha bijaksana, maha adil. Wa qawlu haula asyar min qaulil majuz al-qadariyyal adallin. Perkataan yang tadi ini, Jabriyah ini lebih jelek, bahkan lebih jahat bahkan dari perkataannya Majuzi. Al-Qadariyah, Majuzi yang mengikuti keyakinan Qadariyah, Al-Adhallin yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahamannya dan keyakinannya. Kenapa lebih jahat? Karena subhanallah, dia menuduh Allah Subhanahu wa taala betul-betul bengis. Tuduhan kepada Allah bengis, jahat Allah Subhanahu wa taala. Itu tuduhan mereka. Karena dia memposisikan Allah zat yang maha memaksa dan maha setelah memaksa menyiksa. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wala qaddarahu haqqa qadrihi, sehingga dua kesesatan ini seperti apa yang dikatakan oleh penulis tadi tidak lepas dari salah satu di antara dua kesesatan yang ada, berburuk sangka dan tidak memposisikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana posisinya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wala qaddarahu haqqa qadrihi man nafa rahmatahu wa ridahu wa mahabbatahu wa ghadabahu wa hikmatahu mutlaqan wa haqiqata fi'lihi wa lam yaj'al lahu fi'lan ikhtiyaran bal af'aluhu maf'ulat munfasilah anhu. Demikian orang yang tidak bisa menempatkan posisi Allah sebagaimana posisinya. Orang yang menafikan rahmat Allah, menafikan ridhonya Allah, menafikan cintanya Allah, dan juga menafikan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Juga menolak hikmahnya Allah secara mutlak. Dan menolak hakikat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang didapati pada Jahmiyah, pada Mu'tazilah, pada Asy'ariyah, dan siapa yang berjalan seperti jalan mereka. Yaitu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, memiliki nama dan memiliki sifat. Bahkan sifatnya ausa', lebih luas daripada namanya. Karena dari setiap nama Allah, dari nama-namanya yang indah itu memiliki sifat. Memiliki apa? Memiliki sifat. Dari nama-namanya yang indah itu memiliki sifat. Dan ada sifat yang tidak bergandengan dengan namanya. Tidak berasal dari namanya. Seperti sifat dzatiyah. Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki wajah. Dia memiliki tangan. Dia memiliki telapak kaki. Sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dari sifat-sifatnya dzatiyah. Ini tidak diambil dari namanya. Adapun yang diambil dari namanya Al-Alim, dia memiliki sifat ilmu. Al-Hayyu, dia memiliki sifat Al-Haya, hidup. Dan seterusnya. Ar-Razzaq, dia memiliki sifat Na'am, memberikan rezeki. Dari namanya ada sifatnya. Dan ada sifat yang tidak diambil dari namanya. Atau tidak muncul dari namanya. Tapi sifat yang dia miliki. Karena itu sifat Allah lebih luas daripada nama-namanya. Bagaimana mungkin kita menolak sifatnya? Menolak sifat Allah satu itu sama menolak semuanya. Bagaimana kalau menolak semuanya? Karena itu, orang yang menolak sifat Allah sebagian, menerima sebagian itu sama artinya menolak semuanya. Sama artinya menolak semuanya. Bahkan, orang yang menolak sebagian, menerima sebagian ini lebih jelek. Akan membawa kepada kesesatan yang lebih jelek. Menolak semua kesesatan yang jelek pula, tapi lebih jelek yang setengah diterima, setengah ditolak. Akan menyeret banyak manusia kepada kesesatan. Karena itu ketika ditanyakan kepada Al-Imam Abu Labbas, Ahmad Ibn Abdul Halim, Taqiyuddin Ibn Taimiyah, rahimahullahu ta'ala, kesesatan mana yang paling sesat diantara kelompok-kelompok ini, maka kata beliau, Asy'ariyah, As'ariyah. Karena semakin tersamarkannya kesesatan dan syubhat, semakin berbahaya. Banyak menyeret manusia kepada kesesatan, penyimpangan. Beda dengan yang terang-terangan juga berbahaya, tetapi yang lebih berbahaya yang tadi, lebih tersamarkan. Bagaimana kesamarannya? Menerima sebagian, menolak sebagian itu samar. Dengan menolak semuanya, menerima semuanya itu terang-terangan namanya. Yang menolak semuanya ini adalah tentunya kejelekan. Menerima sepenuhnya inilah yang dibutuhkan daripada keimanan. Dia menolak rahmat Allah, menolak keridhaan Allah, menolak mahabbah Allah, menolak ghadab Allah, menolak hikmah Allah secara mutlak, perbuatan Allah secara mutlak. Bahkan dia tidak menetapkan Allah memiliki perbuatan ikhtiyariyah. Allah tidak memiliki perbuatan ikhtiar. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala melakukan perbuatan tidak melihat mana yang baik, mana yang buruk, ataupun sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nasallallahu salam wal afiyah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala melakukan perbuatan tidak punya pertimbangan ini dan itu, ini baik, ini buruk? Bagaimana kira-kira? Kita saja hambanya diberikan akal oleh Allah untuk mempertimbangkan ini sesuatu yang jelek, ini kita diberikan seperti, bagaimana kok Allah tidak ada pertimbangan seperti itu? Tapi demikianlah Jahmiyah, demikianlah Al-Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan kelompok-kelompok yang sejalan dengannya. Tentunya kelompok-kelompok yang seperti ini dan tadi sudah disebutkan, bukan hanya kelompok itu saja, tetapi yang membawa fikrahnya, pemikirannya, membawa akidahnya, membawa keyakinannya, walaupun dia tidak mengatakan saya Jabriyah, saya Qadariyah, saya Jahmiyah, saya tapi membawa pikirannya, maka ini orang yang terjatuh di dalam kesesatan sebagaimana disebutkan tadi, dan kesesatannya karena tidak bisa memposisikan Allah sebagaimana apa? Posisinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan di saat ini, dan telah masuk waktu duhur. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan kita di sini, dan tentunya membawa ilmu yang membawa pengetahuan kita semakin mapan, semakin luas terhadap Rabb kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala wajib bagi kita untuk mengenalinya, mengetahuinya dengan apa yang ada padanya dari hak-haknya. Dia adalah Rabb kita, agar kita tidak salah dalam persepsi, dalam menyangka dia, dan tidak salah memposisikan dia subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita ambil, dan bagi ikhwah yang sekiranya memiliki waktu lapang nanti ba'da duhur, kita akan lanjutkan dengan kajian Bulughul Maram beberapa waktu insyaallah ta'ala.